terjadilah, takkan mungkin lagi dapat kembali. Walau perlahan, tetapi pasti kita tahu cinta sampai di sini. Bawa pergi cintaku, ajak kemanapun engkau berada, jadikan temanmu karena cinta. Terima kasih.